Roma pasal 3. Openu odito, dilai pemikirangi, de udialo ulai belebe to bangusa lo Yahudi, popo bandingyo ma alo bangusa wewo, wau dilai pemikirangi olo, de utuna itu dilai hunalio. Sababu memang yang hundua ulai belebe to bangusa lo Yahudi. Bahulio, ngamila pirimani lo Allah Ta'ala pilomara cahalio ode bangusa lo Yahudi. Memangi banari wulu tau le Yahudi dilataati oleh Allah Ta'ala. Openi ngohundu tau le Yahudi ta dilataati bo Allah Ta'ala dilalamatali janjiali oleh bangusa lo Yahudi beito. Openi ngamila manusia hepo himbuloa bo Allah Ta'ala itu banari mololaita. Odela wulu tulatuladu tekitabi odie. Ngamila pirimani lo itu ea, mupo banari lo itu ea. Wawonu itu ea da awal tau. Itu ya, mah tantu mau hama. Odito tulatula dari itu kitabi. Tantu, wulu tahu tamal ia adie. Wono tatalando, mau papatatai obo banari lo Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dila adili mau podeh humai lo murukali o ode olando. Lo ia adito beito, bahasi lo pikiran lo manusia. Wito dila pengala akali, sababu Allah Ta'ala tam hukuman di dunia. Walau u odito, mau patato deu Allah Ta'ala itu adili. Tantu, tau begitu malu ya poli o die. Wono imbulo mau papatatai lo obanari lo Allah Ta'ala, tunggu lo Allah Ta'ala lebih masahuru, huhutu begitu dilamai tanggulala dusau, muali sababu wa hukumani lo Allah Ta'ala. Lo ia meleta begitu, tutuawa walau hepa petuludu lo tau o de olau, de uwa uma malu ia o die. Dulu lo itu mahutu meleto, alihup yoto dunia beti ma'aduhenga. Ta lalo ia atabaito hemamitana olau wautia patuti hukumani olu Allah Ta'ala. Totalu lo Allah Ta'ala tau Yahudi dilalebe mopiahu popo bandingu ma olu bangusa wewo. Ma pilolele umai deu nga amila bangusa itu tutu wawua wawu nga amila tau ma kilawasa lorusa. Tokitabi ulotu otularu odie. Dia luo ngotama o tabanari totalu lo Allah Ta'ala. Dia luo ngotama o tamengarati lo Allah Ta'ala. Wau dia luo ngotama o tahepololohe Allah Ta'ala. Ngamila tau malopo alaminga lonto Allah Ta'ala. Wau ngamila mailapalo. Dia luo ngotama o tahepohutua umupiohu. Openu bo ngotama o dia luo. Lo iya limongolio goito mo andur totau. Di Mongolia lain tahu pengakarya tahu. Wau pitana di Mongolia, ode lo tuli de bisa umo opat itu tahu. Di Mongolia lain tahu potadiawa. Wau hempo ongong tanya walau tahu ew. Di Mongolia melingga hempo hingginya walau tahu. Ode utonu upo nawali Mongolia. Di Mongolia hempo alisababu andulu asikisa. Dalala ode udame dila otawali Mongolia. Wau di Mongolia dilamohil Allah Ta'ala. Odito utulatulah dia terkitabi. Otawanto, dia utotonu lalu uhatulah dia terhukumul Taurat. Pila potalomai lo Allah Ta'ala dia tahu tahu wala tahitumul tatibawa lo hukum baito. Alihu ngamila tahu dilalau muali mengohi alasani. Wau alihu ngamila manusia mahukumannya lo Allah Ta'ala. Dia lu ngetama atau muali banari totalu lo Allah Ta'ala. Sababu taati oleh hukum lo Taurat. Bo mali hukum lo Taurat begitu, tau ma lo wali lo total lo dusa. Bo masati ya, Allah Ta'ala malapotunumai lo dalala ode olanto manusia, popo banarili lo Allah Ta'ala, to diluari lo hukum lo Taurat. Ode lo uti lo mangamai lo hukum lo Taurat, wau kitabi lo mengenabi. Dalala begitu, de wito itu mali oli Isa Almasi. Nga amila tau ta partia ode lio, ma popo banarili lo Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dilah mampu beda wala tau. Sababu, nga amila tau malhutu dusa, wau tau malolami ngototinelo Allah Ta'ala. Bo manusia mailohialo Allah Ta'ala rahmati, wau pilopo banari lio moli oli Isa Almasi, ta mampu selamati manusia. Rondo umulomulo lolomai, Allah Ta'ala malapu tatapu maili Isa Almasi luali kurubani, podamelio manusia wolio moli upopatele Almasi, wau moli imani lo manusia ode ole Almasi beitu. Nga amila dusa umalohi heo hehulia malo Allah Ta'ala wala usabari wau mai lulutio mao moli kurubani beitu. Wala uodito de mato jamani beti malo patato de Allah Taala ututu adili wa uti ma mampu banari malo percaya odil Isa Almasih. Wonu odito madi dulu alasan lo tau mau titilangato sababu dila moli huhu tulio tau popo banari lo Allah Taala bo moli imani. Patuju odie manusia popo banari lo Allah Taala sababu imani odil Isa Almasih. Dila sababu taati ode hukum lo Taurat. Allah Ta'ala itu dila bo ea lo taula Yahudi. Tio Allah Ta'ala ea lo bangun sawe wo olo. Sababu Allah Ta'ala itu bo tuau. Wau tio mamu pebenari lo tau tau wala tehetunawa. Mea lo tadila hetunawa moli imani. Wau dila opatuju mematali hukum lo Taurat. Sababu imani. Bahwa wau opatuju mopo olo telai lo hukum bo itu.